Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak ada niatan-niatan pada ibadah yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ini persyaratan yang pertama, yaitu dia harus mengikhlaskan ibadah tersebut, harus khalisah, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in khalatoha syirkun batalat, maka jika ibadah tersebut khalatoha syirkun, dicampuri, bercampur dengan kesyirikan, kata beliau, batalat, maka ibadahnya pun menjadi ibadah yang batilah itu, menjadi batalat, batal ibadahnya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena di situ mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh adanya sekutu-sekutu di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mislu taharati idha khalataha hadathun batalat. Gambarannya peribadatan yang di situ sudah bercampur dengan kesyirikan adalah, kata beliau, mislu taharati idha khalataha hadathun batalat. Itu seperti at-taharah, itu seseorang bersuci. Idza khalatuha hadatsun, jika taharahnya tersebut ini bercampur dengan hadas, itu salah satu pembatal-pembatal wudu, salah satu pembatal-pembatal dari taharah, maka tentunya taharahnya itu pun menjadi batalat, kata beliau. Demikian pula ibadah. Yang namanya ibadah, jika sudah bercampur dengan pembatal-pembatal ibadah, di antaranya kesyirikan, maka ibadah tersebut pun menjadi batilah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika idza abadta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikian pula jika engkau beribadah, menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka peribadatanmu itu pun menjadi batalat, itu menjadi batal, kata beliau. Hada syartul awal. Ini persyaratan yang pertama. Itu persyaratan yang pertama harus kita ingat senantiasa. Itu ibadah yang akan kita kerjakan harus kita ikhlaskan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Mungkin riya, sum'ah ataukah yang lainnya. Ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asyartu tsani. Persyaratan yang kedua, kata beliau, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ibadah yang dikerjakan oleh seseorang dipersyaratkan harus al-mutaba'ah, yaitu mutaba'ah, mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah yang akan dia kerjakan. Ini persyaratan yang kedua. Persyaratan yang kedua, ini pun menentukan sah tidaknya ibadah yang akan dikerjakan oleh seseorang. Maka beliau menjelaskan tentang persyaratan yang kedua di sini. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka ibadah apa saja yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha batilatun, maka ibadah tersebut adalah merupakan ibadah yang batilah, wa marfudhah, dan juga akan ditolak, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang dikerjakan namun tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ibadah yang dia kerjakan. Liannaha bid'atun wa khurafatun. Kan ibadah yang dibangun ataukah yang tidak dibangun di atas mutaba'ah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan bid'ah, itu perkara-perkara yang muhdatsah, perkara-perkara yang baru, wa khurafah, dan juga khurafat, yaitu yang tidak ada asalnya, tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk urusan yang demikian, itu untuk persyaratan yang disebutkan ini, bahwasanya seseorang ketika hendak beribadah harus mengingat apakah ibadahnya ini dicontohkan oleh Rasulullah ataukah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis dari riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, yaitu mengamalkan amalan dari ibadah-ibadah yang ada dalam agama Islam ini, laisa 'alaihi amruna, sementara amalan yang dia kerjakan tersebut laisa 'alaihi amruna, tidak ada di atas amalan tersebut amruna, itu agama kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak ada contoh dari agama kami, tidak ada contoh dari ajaran kami, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, yaitu mardudun, raddun masdar namun bermakna maf'ul, itu mardudun. Maka ibadah yang dikerjakan, amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak ada bimbingannya dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan tertolak, tidak akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi adalah merupakan ibadah yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan suatu perkara fi amrina, itu pada urusan agama kami, itu urusan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mengadakan amalan-amalan yang seolah-olah itu berbau agama kami, sementara amalan tersebut ma laisa minhu, bukan termasuk dari agama itu sendiri, itu bukan termasuk bagian dari agama Islam, fahuwa raddun, maka amalan yang diadakan tersebut adalah merupakan perkara yang tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan untuk ibadah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar ibadah tersebut tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus mengikuti bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di situ agama kami, itu bukan termasuk dari bagian agama kami, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mardudun, itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan sekali lagi persyaratan yang kedua sangat penting, itu mutabaah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, ketika mendapatkan amalan-amalan yang seolah-olah berbau agama, maka harus kita cocokkan amalan tersebut. Apakah amalan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Kalau dicontohkan, ada dalilnya, maka kita mengamalkan amalan tersebut. Namun kalau tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang untuk mengamalkan amalan tersebut. Kalau diamalkan selain ditolak, kita berdosa, karena kita termasuk orang yang mengada-adakan perkara suatu agama namun bukan termasuk dari bagian agama itu sendiri. Kata beliau, "Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka hendaknya, kata beliau, harus, kata beliau, ibadah itu muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ibadah apa saja, ibadah apa saja itu harus sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nasi wa niyyatihim wa maqasidihim. Bukan berdasarkan istihsanat, itu istihsanat, anggapan-anggapan baik manusia. Mungkin manusia menganggap perkara tersebut baik, sementara agama Islam ini tidak menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik. Karena tidak ada contohnya, karena tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa niyyatihim, dan juga bukan berdasarkan niat-niat mereka. Bukan berdasarkan niat-niat mereka. Walaupun mereka meniatkan untuk perkara-perkara yang baik, kalau itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maqasidihim, dan juga bukan berdasarkan maqasid-maqasid, tujuan-tujuan mereka. Ini ibadah. Harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan istihsanat, bukan pula niat seseorang ataukah maqasid-maqasid seseorang. Karena perkara-perkara yang demikian, yaitu istihsanat dan juga yang lainnya, ini adalah merupakan perkara yang sering menjerumuskan manusia untuk beribadah tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap ini baik, ini baik, ini baik, ternyata tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau antum mau membuktikan bahwasanya bid'ah-bid'ah yang dikerjakan oleh manusia ini tidak lain sumbernya adalah karena istihsanat, yaitu karena anggapan-anggapan baik manusia. Ini baik menurut saya, ini baik menurut saya, sehingga dia akan kerjakan perkara tersebut. Sementara tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, madama annaha lam yadulla alaiha dalilun minas syar'i fahiya bid'atun wala tanfa'u sahibaha bal tadurruhu liannaha maksiatun. Selama ibadah tersebut lam yadulla alaiha dalilun, tidak ditunjukkan oleh dalil dari syariat ini, maka ibadah tersebut adalah merupakan bid'ah, perkara yang diadakan. Wala tanfa'u sahibaha, dan ibadah itu sendiri itu tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, bagi orang yang mengerjakannya. Bal tadurruhu, bahkan ibadahnya itu akan memudaratkan hamba itu sendiri, karena ibadah yang dikerjakan tersebut adalah merupakan maksiat, yaitu karena dibangun di atas bid'ah, bukan dibangun di atas mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sangat penting. Wa in za'ama annaha taqarraba biha ila Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia menganggap bahwasanya dirinya ini taqarraba biha, itu sedang bertaqarrub dengan ibadah yang dia kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa namanya, perkara yang berbahaya sekali, perkara yang sangat berbahaya, yang seseorang itu terkadang terhalangi untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia beribadah dengan cara-cara yang bid'ah, karena dia meyakini, menganggap bahwasanya dirinya ini sedang bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang bid'ah tersebut. Sehingga kalau dia ingatkan, kalau dia diingatkan, dia ini tidak akan merasa salah, karena menganggap dirinya sedang beribadah, sedang bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan pelaku maksiat. Orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditegur ataupun tidak ditegur, dia merasa salah. Dia merasa sedang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kecilnya merasa dirinya sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan dimudahkan kalau mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul bid'ah, ahlul ahwa yang beribadah dengan cara-cara bid'ah tersebut, ini seringnya susah sekali untuk diingatkan, karena menganggap itu adalah sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap dirinya sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia menjauhkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sejauh-jauhnya, yaitu dengan berbuat bid'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya tersebut. Kata beliau, fala buddha fil ibadati min hadaini syartaini. Maka setelah kita mendengar dua persyaratan yang disebutkan oleh beliau, maka kata beliau, harus di dalam ibadah seseorang yang akan dikerjakan, min hadaini syartaini, harus ada dua persyaratan ini. Yaitu kata beliau mengulang kembali, al-ikhlas wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhlas, dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Sehingga ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang sahihah, yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga akan bermanfaat bagi pelakunya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pelakunya mendapatkan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mendapatkan madarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ دَخَلَهَا شِرْكٌ بَطَلَتْ. Dan jika ibadah tersebut dimasuki oleh syirik, ibadah tersebut akan menjadi batil, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا صَارَتْ مُبْتَدَعَةً لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَيْضًا. Dan jika ibadahnya itu pun menjadi ibadah yang mubtada'ah, ibadah yang tidak berlandaskan dalil dari Al-Quran ataukah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mubtada'ah, ibadah yang mubtada'ah, yang diadadakan tanpa ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alaiha dalilun, tidak ada dalilnya di atas ibadah tersebut, fa hiya batilatun aidan, maka ibadah itu juga termasuk ibadah yang batilah, itu termasuk ibadah yang batilah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ucapan beliau di depan tadi, wa idza ikhtalla syartun minas syartaini batalat. Itu. Jika salah satu dari persyaratan tersebut ini ikhtalla, rusak, tidak ada, maka ibadah seseorang itu pun akan menjadi batil, karena pentingnya dua persyaratan tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, biduni hadaini syartaini la fa'idata minal ibadah. Tanpa ada dua persyaratan ini, kata beliau, la fa'idata minal ibadah, tidak ada faedahnya dari suatu ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Li'annaha ala ghairi ma syara Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tersebut ini tidak berjalan di atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dikerjakan di atas apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu ibadah kecuali ibadah yang dikerjakan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang ada dalam kitabnya ataukah melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini persyaratan, mengingatkan kembali itu bahwasanya ibadah tersebut harus memang dibangun di atas dua persyaratan tadi, al-ikhlas dan juga mutaba'ah. Kemudian kata beliau, mengingatkan kepada kita tentang terkait dengan persyaratan yang kedua, yaitu mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun dari makhluk ini yang wajib untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk diikuti oleh semua manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'adar rasulah fa'innahu yutba'u atau yuttaba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasulah. Adapun selain beliau, selain ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia pun diikuti dan juga ditaati, namun ketaatannya tersebut kepada orang tersebut adalah idza taba'a ar-rasulah, itu dengan catatan orang yang diikuti tersebut adalah ittaba'a ar-rasulah, juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seseorang mengikuti perintah ataukah larangan dari orang yang melarang ataukah yang memerintah, ternyata perintah ataukah larangan tersebut sesuai dengan larangan ataukah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang diperbolehkan untuk mengikuti orang tersebut, yaitu mengikuti bimbingan-bimbingannya, apa yang dilarang ditinggalkan, kemudian apa yang diperintahkan itu pun dikerjakan, itu pun semata-mata karena mengikuti dalilnya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata, kata beliau. Adapun jika orang tersebut khalafa ar-rasul, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Tidak ada ketaatan kepada orang tersebut. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Itu awal ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri minkum, itu ulil amr yang memegang urusan kalian, itu penguasa kalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, demikian pula kepada ulil amr. Namun dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan untuk kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fil amr semuanya. Ati'u wa ati'u. Itu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Tidak boleh untuk ditawar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan sesuatu, demikian pula Rasulnya telah menentukan sesuatu, maka tidak ada pilihan yang lainnya. Harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara selain daripada keduanya, selain Allah dan juga Rasulnya, itu ketaatan kepada selain keduanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulang fil amrnya. Tidak mengulangi, wa ati'u ulil amri minkum, dan hendaknya kalian taat kepada ulil amr. Kenapa? Karena ketaatan kepada selain mereka berdua ini ada ketentuannya. Itu ketentuannya sudah disinggung di atas tadi. Kalau yang memerintah tersebut adalah memerintah dengan perkara yang syar'i, maka kita wajib untuk mentaatinya. Kalau tidak, maka fala ta'ata lahum, tidak ada ketaatan bagi mereka. Itu tidak ada ketaatan untuk mereka. Sehingga di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulangi fil amrnya. Ati'u Allah wa ati'u Rasul, itu tidak mengulangi pada perintah untuk taat kepada ulil amr. Karena ketaatan kepada mereka ini ada ketentuannya, yaitu harus ada persyaratannya. Selama mereka memerintah perkara-perkara yang syar'i, maka wajib untuk kita mengikutinya. Itu pun karena kita taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Artinya karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya. Yang ujung-ujungnya semuanya adalah karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kata beliau, wa ulul amri humul umara'u wal ulama. Ulul amri di sini mereka adalah para umara, itu para penguasa dan juga para ulama. Itu para penguasa dan juga ulama. Umara yang melakukan perkara-perkara yang terkait dengan hukum. Adapun ulama ini yang terkait dengan urusan agama. Sehingga suatu negara kalau dipimpin oleh umara dan juga ulama, ini negara tersebut akan menjadi terbimbing berdasarkan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, فَإِذَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمْ وَاتِّبَاعُهُمْ. Jika mereka para umara wal ulama yang memerintahkan kepada rakyatnya, أَطَاعُوا اللَّهَ, mereka semuanya adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَبَتْ طَاعَتُهُمْ وَاتِّبَاعُهُمْ, maka wajib untuk mengikuti mereka, wajib untuk taat dan juga mengikuti mereka. Itu selama perintah mereka berisi ketaatan kepada Allah, maka yang diperintah tersebut wajib untuk taat dan juga mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrallahi fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa la ittiba'uhum fi ma khalafu fi. Kata beliau, adapun jika mereka menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, memerintah ataukah melarang, namun menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata beliau, fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa la ittiba'uhum, maka tidak boleh untuk taat kepada mereka dan tidak boleh untuk mengikuti mereka. Itu pun kata beliau, fi ma khalafu fi, pada urusan-urusan yang mereka menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala padanya, bukan seluruhnya, namun pada perkara yang mereka menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan berarti ketika mereka menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu urusan, kemudian ketaatan kepada mereka pada perkara-perkara yang lainnya ini menjadi gugur. Ini bukan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah selalu terbimbing dengan Al-Quran dan juga as-sunnah terkait dengan ketaatan kepada waliyul amr. Kemudian kata beliau, liannahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiklalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada di sana satupun yang berhak untuk ditaati secara istiqlalan, secara mutlak, dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan tadi itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan alasan yang mutlak. Karena ketaatan kepada Rasul juga merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia berarti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketaatan kepada mereka berdua adalah merupakan ketaatan yang mutlak, yang tidak boleh untuk ditawar. Kemudian kata beliau, وَمَا عَدَاهُ فَإِنَّهُ يُطَاعُ وَيُتَّبَعُ إِذَا أَطَاعَ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاتَّبَعَ الرَّسُولَ. Kemudian kata beliau, adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu diikuti dan juga ditaati jika dia ata'ar rasul, mentaati rasul dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiyal ibadatu sahihatu. Inilah baru disebut sebagai ibadah yang sahihah, yaitu ibadah yang dibangun di atas mutaba'ah dan juga ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diingatkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, jangan sampai kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin karena tidak ada ikhlas padanya, ataukah tidak ada mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang lainnya, matan yang berikutnya, insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.